Abdullah bin Ummi Maktum teko. Kanjeng Nabi ora rena penggali. Wah, ngewangi-wangi. Padha karo wong mbet gawe. Upamane sampean nyambet gawe dagang. Lagi rembukan karo bakul gede. Upamane lagi rembukan karo bakul gede. Kira-kira nek rembukane apik iso entuk sak miliar. Dada ana wong buta utawa wong fakir teko. Sampean penggali mesti ora kepenak. Wah. Ngewong-ngewoi. Lah niku nek pangkat nabi dilengke karo Gusti Allah. Diperingatake lho kok merengut Muhammad. Ketekan wong buta kok merengut. Padahal wong buta iki apik njaluk ngaji. Iki la'allahu yazzakka au yazzakkaru atawa nampa peringatan sapa a'ma. Malah iki wong sing a'ma iki wong sing apik. Batang kau zikra mongko manfaati ing amal apa pitutur. Sing wong buta iki wong apik-apik. Jaluk pulangan perlu dilakoni. Wong apik kowe kok malah mengo mlengos. Amma man istagna ana kono dai wong istagna kang semuke sapa wong sing mbok anggap wong gedhe-gedhe fa antalahu tasadda mangko taisira lahu marang man tasadda iku ngadepi tenanan sing karo wong suke-suke karo bujal abas utbah raibah mbok tenani madhepe kaya temenanan. Wa ma'alaika utai opo suwiti-witi alaika iku tetep besiro. Opo rekasamu melarati opo. Allah ya zakah yang tak ora iman. Ora ape sapa manis sana. Wong-wong sing mbok anggap wong gede-gede. Upama ora iman ora gado rembukane rugi apa kowe diwelehna wa amma man jara kayasana pantai wong kang teka sapa wong ing sira yasakale mlaku wong sing tekane mlaku yaiku wong buta. Wahuwa yaksa in khalaitawi ahma yaksa iku wong-wong wedi dateng Allah. Wong takwane tenanan. Fa'antala anhu talaha. Mongkotai seliramu anhu saking ahma talaha. Iku malah gemlameh siro. Ngadepi wong buta malah gemlameh. Ora pati tenanan. Dilengke karo Gusti Allah kala ojo kaya ngono dilengke Kanjeng Nabi kala ojo kaya ngono dumeh-dumeh wuto dumeh-dumeh pekir mbok seplek no gambok berhati no ojo ngono. Ini Kanjeng Nabi diperingatake Gusti Allah. Nah, niki kita nak nerangake tafsir supaya rangkep. Ojo kesusu nyalahno Kanjeng Nabi.